Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita selanjutnya terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah. Pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai tanda rafa, bahwasanya tanda rafa tanda asalnya dengan dhammah, kemudian pengganti-penggantinya sudah kami jelaskan juga. Sekarang kita akan masuki berikutnya, yaitu pengganti daripada dhammah yang kedua. Pengganti dhammah yang pertama adalah waw, terjadi pada jamak mudzakkar salim wa ma ulhiqa bihi, kemudian terjadi pada al asma'us sittah. Sekarang kita akan masuki pada pembahasan berikutnya. Qala al-mu'allik atsabahullah. Na'am barakallahu fikum. Sekarang kita menyebutkan syarat-syarat daripada asma'us sittah. Na'am ahsan. Ini syarat daripada asma'us sittah. Karena asma'us sittah isim-isim yang lima itu dia akan dirafa' dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya, manakala terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya barakallahu fikum akan kami tuliskan di sini. Syarat daripada asma'us sittah. Nah, barakallahu fikum syarat al-asma'us sittah. Dan syarat-syarat isim-isim yang enam. Abuka, ahuka, hamuki, huka, dumalin, wahanuk. Yang pertama, syarat yang pertama barakallahu fikum antakuna mufradatan. Yang kedua, antakuna mukabbaratan. Yang ketiga, antakuna mudhafatan. Yang keempat, antakuna idhafatuha ila ghairi ya al-mutakallim. Dan empat syarat ini barakallahu fikum adalah syarat yang umum, dalam artian asma'us sittah agar dia dirafa' dengan waw, agar dirafa' dengan waw na'am barakallahu fikum, itu harus terpenuhi syarat-syarat ini. Pertama, dia mufrad, enggak boleh jamak, enggak boleh musanna, karena nanti kalau jamak atau musanna tanda i'rabnya lain lagi. Yang kedua, mukabbarah. Mukabbarah itu isimnya adalah isim yang besar. Karena mukabbarah ini lawatnya musaghharah, tasghir. Isim tasghir itu isim yang dikecilkan. Semula besar jadi kecil. Nah, untuk masalah tasghir sudah kita lewati dulu, ada tiga timbangan. Apa itu sebelah? Fu'ailun sama fu'ayilun sama fu'ayil. Tiga timbangan untuk apa? Untuk apa? Untuk tasghir. Nah, tasghir itu mengecilkan. Contohnya kitabun jadi kutaibun. Abun jadi ubayyun. Akhun jadi ukhayyun. Itu nanti namanya tasghir. Syaratnya, na'am barakallahu fikum asma'us sittah dirafa' dengan waw adalah pertama hendaknya mufrad. Enggak boleh jamak sama musanna. Karena musanna rafa'nya dengan alif. Padahal sekarang kita bahas adalah yang dirafa' dengan waw, sehingga syaratnya harus mufrad ya. Abuka, mufrad enggak? Mufrad. Coba kalau bikin musanna, ja'a abawaka, langsung rafa' dengan alif. Padahal yang kita baca, yang kita bahas adalah yang dirafa' dengan waw, syaratnya harus mufrad. Syarat yang kedua, antakuna mukabbaratan. Hendaknya dia isimnya isim yang besar. Tapi ya, bukan kecil ya. Contohnya ja'a abuka. Nah, coba sekarang kalau abuka dikecilkan dengan sigoh. Na'am barakallahu fikum. Na'am fu'ailun ubayyuka itu atau fu'ailun ubayyuka. Nanti rafa'nya ja'a ubayyuka rafa'nya dhammah. Padahal kita membahas sekarang yang di rafa' dan wawu. Syaratnya mukabbarah. Mukabbarah itu lawan dari musaghharah. Musaghharah itu isim yang dikecilkan. Nah, musaghharah itu memiliki tiga timbangan. Fu'ailun, fu'ailun sama fu'ailun. Tiga itu. Kitabun, utaibun. Ya enggak? Naam. Tiflun, tufailun. Ayo. Kemudian apa? Na barakallahu fikum Umar, Amr, Amir, Umair. Paham ya? Umairun. Na barakallahu fikum. Seperti itu. Mohon salah ya. Hamid, Muhammad, Mahmud, Humaidun. Ayo, itu semuanya tasghir. Utsman, Utsaimin, itu semuanya tasghir. Naam. Yang ketiga, antakuna mudhafatan, harus mudhaf. Harus dia mudhaf. Ja'a abuka, ini contohnya. Nah, ja'a abuka. Abuka di sini mudhaf dia. Abu mudhaf wal kafi ma'al jar mudhafun ilaih. Harus mudhaf. Kalau enggak mudhaf bagaimana? Kalau enggak mudhaf enggak bisa. Harus mudhaf, kalau enggak nanti rafa'nya lain. Ja'a abun. Di rafa' dengan dhammahan itu. Lain lagi. Nah, sekarang kita membahas kapan dia dirafa' dengan wawu kalau dia itu terpenuhi syarat-syarat ini, harus mudhaf. Nah, mudhafnya kepada apa sih? Bebas. Mudhafnya kepada semua dhamir kata ganti bebas, enggak harus dengan kaf saja. Mau abuka, abukum, abuki, abukuma, abukunna, boleh enggak? Boleh. Abuhu, abuha, abuhuma, abuhum, boleh. Am ya, kecuali ya mutakallim. Jawab. Ini mamnu', dilarang ini. Antakuna idhafatuha ila ghairi ya mutakallim. Syaratnya mudhafnya kepada selain ya mutakallim. Lah kenapa? Kenapa kok dilarang ya mutakallim padahal yang lainnya boleh? Kita katakan karena nanti kalau mudhaf kepada ya mutakallim, abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhumalin itu hanuk, itu semuanya kalau mudhaf ya mutakallim nanti rafa'nya tidak dengan wawu lagi. Rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Rafa'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah, dhammah yang disembunyikan. Nah, sudah kita lewati. I'rab itu ada dua itu, ada yang nah lafdan atau takdiranan itu. Nah, al-i'rab huwa taghyiru awakhir kalimatil ikhtilafil awamil dakhilati 'alayha lafdan atau takdiran. Nah, kita buktikan. Barakallahu fikum. Contohnya awalnya abun. Jadi mudhaf ra ya mutakallim abi. Nah. Ja'a abi. Nah, abi sekarang abun ini mudhaf kepada ya mutakallim. Namun mudhafnya kepada apa? Kepada ya mutakallim sehingga wawunya enggak ada kan itu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu syaratnya boleh mudhaf, na'am mudhaf kepada selain ya mutakallim. Semua dhamir silakan tafadhol. Enggak ada larangan. Mau abuki, abuka, abukuma, abukum, abuhu, abuhuma, abuhum, abuhunna, tafadhol silakan, enggak ada larangan. Namun kalau mudhaf ya mutakallim ada larangannya. Di sini maksudnya ya. Ada tempat lain apa dalil enggak masalah, ini juga benar, ja'abi benar, tapi kalau dimasukkan dalam asmaus sitah enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena wawunya enggak nampak. Padahal asmaus sitah itu dirafa dengan wawu. Ja'a abuka, ja'a akhuka. Paham? Nah, terus bagaimana ini? Ja'a fi'lun madhin mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Abi, nah abi i'rabnya lain lagi, bukan asmaus sitah di situ. Abi di situ bagaimana i'rabnya? Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi dhammah muqaddarah 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Dhammah muqaddarahnya itu sebelum ya mutakallim. Di atas ba ini ada dhammah muqaddarah. Dhammah yang disembunyikan. Naam. Kenapa? Mana min dhuhuriha istighal mahalli bi harakatil munasabah. Faktor yang menghalangi dia untuk ditampakkan. Ini kan aslinya ada dhammahnya tapi enggak boleh ditampakkan. Apa penyebabnya? Sebabnya karena sibuknya tempat dengan menyesuaikan harokat yang cocok. Nah, harokat kasroh di bawah abi ini, ja'a abi di bawah ba ada harokat kasroh enggak? Itu harokat asliyah atau harokat munasabah? Munasabah, bukan asliyah. Munasabah saja. Yang asli mana? Enggak nampak. Yang asli tidak mengalami penampakan. Paham ya? Yang asli tersembunyi di situ. Nah, terus bagaimana? Ya'nya sebagai apa? Ya'nya domirun mutasilun mabniyun as-sukun fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Karena abi mudhaf. Maksud ya? Jadi aslinya enggak mungkin. Satu huruf seperti ini enggak mungkin ya barakallahu fikum menerima dua harakat. Coba. langsung dibaca. Bisa antum baca? Berat enggak? Enggak besar atau berat? Antum? Berat coba dibaca. Kalau berat dibaca coba. Berat atau berat enggak? Satu huruf dikasih dua harokat bisa baca enggak antum? Atau berat? Enggak berat. Berat enggak tapi? Berat, berat, berat, berat, berat. Kalau berat. Antum siapa namanya? Namanya siapa? Abbas. Dari? Oh, dari Jalan Kaliurang. Oh, enak. Lalu Jakarta, Jakarta. Ayo, enak. Ini kira-kira bisa dibaca enggak nih? Ah, Abbas. Atau berat? Berat baca. Kalau berat itu bisa dibaca itu loh. Cuman berat. Tali ini jelas enggak bisa dibaca, enggak berat lagi. Enggak mungkin antum baca coba baca dengan walaupun seberat apapun baca coba. Enggak akan bisa. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik, maksudnya satu huruf itu tidak akan mungkin bisa dibaca dalam satu ketukan dengan dua harakat. Satu huruf itu tidak akan bisa dibaca dengan sekali ketukan dengan dua harakat yang berbeda. Paham ya? Berbeda dengan satu huruf menerima dua harakat yang sama baru bisa. Berapa domah ini? Dua domah kan? Harokatnya sama gak? Dua harokat yang sama baru bisa. Bun. Tapi kalau ini, satu huruf menerima dua harokat yang berbeda, disuruh baca dalam satu ketukan, gak akan bisa. Bukan berat. Paham ya? Percaya gak, Tom? Harus percaya, karena kalau gak percaya, buktikan. Bisa gak? Ini gak bisa dibaca ini, barakallahu fikum. Ini bukan berat, jangan bilang berat. Kalau ucapan berat itu masih memungkinkan bisa dibaca, cuman berat. Tapi ini seberat apapun antum baca gak akan bisa. Karena apa? Satu huruf menerima dua harokat yang berbeda dibaca dalam satu ketukan. Beda halnya dengan satu huruf menerima dua harokat yang sama. Dhammah, dua dhammah, dhammatain, ya enggak? Dua fathah, fathatain. Dua kasrah apa? Kasratain. Dikenal tanwin, itu bisa. Satu huruf bisa. Bun, ban, bin. Harokatnya dua enggak masalah. Ya enggak? Nah, misalnya. Bisa dibaca gak itu? Bisa. Nah. Bisa juga kan itu. Karena dua harokatnya sama. Paham belum? Barakallahu fiikum. Jadi jangan sampai keliru ya. Oleh karena itu, pembahasan kita na'am asma wa sifat itu syaratnya harus mudhaf kepada selain ya mutakallim. Agar nampak ja'a abuka. Nampak wawunya? Na'am. Ja'a akhukum. Nampak wawunya? Nampak ja'a akhuha, nampak gak wawunya? Itulah yang kita inginkan wawunya nampak itu, karena tanda rafa'nya dan wawu. Ini empat syarat dihafal ini ya. Dalam artian empat syarat ini inti. Kemudian di sana ada dua syarat tambahan. Ada dua syarat tambahan yang penting juga untuk masalah fu dan du. Fu sama apa? Du. Kalau fu syaratnya barakallahu fikum antakuna. Nam antakuna fu khanian apa? Minal mim. Syaratnya fu itu harus kosong dari mim. Berarti kalau ada mim bagaimana? Ya tidak dirofa dengan wawu lagi. Hadza fuka, ini mulutmu. Hadza fuka, ada wawunya enggak Ali? Ada wawunya enggak? Hadza fuka. Ada. Hadza fuka. Hadza fuka. Syaratnya dia dirafa dan wawu ini barakallahu fikum. Syaratnya harus ada, harus kosong dari mim. Karena bahasa Arabnya mulut apa? Famun. Ya enggak? Famun ada mimnya enggak? Famun ada mimnya enggak? Ada. Kalau ada berarti tidak masuk di sini. Hadza famuka. Boleh juga, enggak masalah, cuman enggak masuk dalam asmusita, hadha famuka. Hadha famuka, ini mulutmu. Artinya sama enggak? Sama. Cuman mana yang dimasukkan asmusita barakallahu fikum? Antakuna fu khaniyan minal mim. Hendaknya fu itu yang artinya mulut itu kosong dari mim. Kalau ada mimnya seperti ini, tidak dirafa dengan wawu lagi tapi dengan dhammah dhahirah. Kembali ke isim mufrad. Paham belum? Paham belum Muhammad? Ayana barakallahu fikum. Syaratnya kosong mim ya. Nah, boleh atau enggak? Boleh, boleh saja. Enggak masalah, enggak ada syarat. enggak ada larangan, cuman kalau antum mengucapkan hadza famuka, ini adalah mulutmu, hadza famuka, tanpa wawu di situ dan ada mimnya, berarti rafa'nya tidak dengan wawu tapi dengan dhamma dhahirah. Syaratnya asma' sittah harus kosong fu tersebut dari mim. Hadza fuka, ini adalah mulutmu. Mafhum insyaallah ya? Naam. Syarat yang berikutnya barakallahu fikum yang nomor 6, an takuna dhu bima'na sahib. Bima'na sahib. Naam, ini. Dhu pada asma' sittah da'a, ha? Abuka akhuka hafu, abuka akhuka hamuki fuka dhu malin. Dhu itu syaratnya harus apa? Maknanya sahib. Dhu malin sahibu mal, pemilik harta. Nah, barakallahu fikum, pemilik harta. Perhatikan baik-baik. Kenapa disyaratkan harus seperti itu? Karena di sana ada dhu yang bukan maknanya sahib. Namanya dhu mausulah. Nanti akan kita lewati dalam mutamimah ini. Dhu mausulah. Kalau dalam sebelumnya belum dilewati. Paham ya? Oleh karena itu, dhu ini syaratnya, apakah semua dhu boleh? Enggak. Dhu yang mana dulu? Dhu yang maknanya adalah sahib. Paham ya? Dhu yang maknanya sahib. Jadi, dhu ini memiliki dua syarat yang inti nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas, syarat ini jangan sampai terlupakan. Syarat dhu ini. Yang ini sudah ana hapus ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi untuk dhu ini memiliki dua syarat. Nah, syurutu dhu. Paham ya? Syarat dhu. Naam, antakuna dhu bima'na sahib. Artinya sahib itu pemilik. Jadi dhu malin pemilik harta. Naam, seperti itu. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan dhu yang mausulah, dhu mausulah nanti artinya bukan pemilik lagi. Ja'a dhu qama. Misalnya ja'a dhu qama. Oh ya, jadi fungsinya dhu ini kenapa dimaknakan harus maknanya sahib? Karena di sana ada dhu yang lain, yaitu dhu mausulah yang artinya alladhi. Ja'a dhu qama. Ja'a alladhi qama. Contohnya. Nah, jadi fungsinya pertama antakuna dhu mana sahib. Nah, li ikhraji. Nah, barakallahu fikum. Li ikhraji dhu al-mausulah. Untuk mengeluarkan dhu mausulah. Nahmu. Contohnya ja'a dhu qama. Wah, ini bukan dhu asma' sittah ini. Enggak mungkin antum telah datang pemilik koma. Pemilik koma apa? Paham ya? Ini maknanya ja'a dhu qama, ja'a alladhi qama. Ai sama ai ja'a alladhi qama. Jadi dhu maknanya alladhi di situ. Nah, ini bukan pembahasan kita. Yang kita bahas itu dhu yang maknanya sahib. Ja'a dhu malin, telah datang pemilik harta. Ja'a dhu lihyatin tawilah, telah datang orang yang memiliki jenggot panjang. Dhu lihyatin tawilah. Amlum. Syarat yang kedua, antakuna dhu mudhafan dan barakallahu fikum. Oke, mudah kata ya. Ayakunadhu mudhafan ila ism jinsin dhahir. Paham ya? Syarat yang kedua, ayakunadhu mudhafan ila ismi jinsin dhahir. Syaratnya dhu itu mudhaf, disandarkan kepada isim jenis yang zahir. Isim jenis berarti bukan isim sifat. Zahir itu berarti bukan dhamir. Jadi antum enggak boleh ja'a dhukum. Ja'a dhuka, boleh enggak? Ja'a dhuka. Enggak boleh karena mudhafnya pada dhamir. Syaratnya harus zahir. Dan harus isim jenis seperti lihyah, jenggot jenis, mal, harta jenis. Paham ya? Ja'a dhu malin, ja'a dhu lihyatin tawilah. Boleh enggak? Ja'a dhu salihin itu. Enggak boleh karena salihin bukan isim jenis tapi isim sifat. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan syaratnya ini ketat ini ya. syaratnya harus mudhaf. Nah, mudhaf itu artinya yang disandarkan, mudhaf ilaih yang disandari. Mudhaf apa artinya di? Mudhaf ilaih. Nah, setiap mudhaf tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Kemasukan al, tidak boleh lagi. Tanwin ahsan. Setiap mudhaf ilaih harus majrur selama-lamanya. Itu dua syarat penting itu, jangan sampai keliru ya. Nah, untuk dhu ini barakallahu fikum wa hafizakumullah, syaratnya dia harus mudhaf disandarkan kepada isim jenis yang zahir. Isim jenis itu malun, harta kan jenis. Lihyatun, jenggot jenisnya, jenis. Tapi kalau antum sandarkan pada isim yang sifat, contohnya ja'a dhu salihin. Ini isim juga nih, cuman bukan isim jenis, isim sifat. Enggak cocok. Telah datang pemilik saleh, pemilik saleh maksudnya. Paham ya? Enggak cocok. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Caranya kalau misalkan mau di nah bikinnya ja'adu, nah barakallahu fikum, nah du akhlaqin karim. Enggak masalah. Du akhlaq, akhlak jenis. Paham itu ya? Karena mata du khuluqin azim misalkan. Ya enggak? Karena akhlak jenis. Paham saya? Jadi syaratnya dulu dihafalin dua ini ya. Na'am barakallahu fikum. Ini termasuk syarat asma'us sittah. Syarat asma'us sittah. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Langsung saja kita ambil lagi. Insyaallah mahfum insyaallah ini ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa amal alif fa takunu alamatan raf'i fil musanna. Jadi kita sekarang masukin niyabatul alif anil dhammah. Pengganti alif daripada dhammah. Sudah kita jelaskan bahwa dhammah itu tanda asal daripada rafa'. Tanda asal daripada nasab apa? Tanda asal daripada jar. Tanda asal daripada jazm. Sukun itu ingat-ingat semuanya itu tanda asal. Karena yang namanya asal itu kalau antum hafal, nanti tinggal menghafal cabangnya. Paham ya? Nah, cabangnya juga menghafal, bukan istilahnya tidak menghafal, tetap menghafal juga ya. Kata beliau, niya betul alif anil dhammah. Alif menggantikan dhammah. Paham ya? Nah, jadi alif menggantikan dhammah nanti dari i'rabnya wa ala mutrafihi al alif niyabatan anil dhammah, tanda rafa'nya adalah alif pengganti daripada dhammah. Berarti cabang atau asal ini? Cabang. Qala al mu'allif asbahullah wa amma al alif wa takunu alamatan raf'i fil musanna wa ma humila alayh. Ini mudah sekali. Dan adapun alif, maka dia akan menjadi tanda rafa' itu pada isim musanna, nam dan yang diikutkan pada musanna, mulhaq bil musanna. Namanya mulhaq bil musanna, na'am. Wa ma humila alaihi itu maksudnya mulhaq yang diikutkan dengan musanna tersebut. Nahwu qala rajulan. Contohnya adalah qala rajulani. Di situ kalau antum perhatikan atau sebelum kita memasuki i'rabnya, isim musanna apa definisinya? Apa? Madalah awis nata ini. Barakallahu fikum, definisi musanna sudah kita lewati pada matan jurumiyah waktu itu. Madalla ala tsnaini aw tsnataini ma'a ziyadatil alif wa nun fi hal raf'i awil ya wa nun fi halatain nasbi wal jarri. Apa artinya? Yaitu sebuah isim yang menunjukkan dua, baik lelaki maupun wanita, dengan tambahan alif dan nun di akhirannya ketika rafa, jaa muslimani, atau ya dan nun ketika nasab dan jar, raaitu muslimaini marartu bi muslimaini. Mahum salah ya, dari terlewati ya. Na'am barakallahu fikum. Cuman syarat-syaratnya nanti akan disebutkan insyaallah taala na'am pada pembahasannya. Itu musanna. Nah, mulhaq bil musanna apa definisinya? Mulhaq bil musanna kullu ma jaa'a 'ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Na'am, kullu ma jaa'a 'ala suratil musanna wa lam yastawfi syurutahu. Setiap yang datang bentuknya seperti musanna tapi tidak terpenuhi syaratnya. Bentuknya persis musanna. Bentuknya persis muslimani misalkan, tapi bukan musanna dia. Contohnya, nah barakallahu fikum. Naam. Abawani. Abawani. Abawani dan muslimani mirip enggak bentuknya? Abawani, muslimani, mirip kan? Nah, muslimani ini musanna, abawani bukan munfanna, tapi mulhaq musanna. Karena muslimani dua orang muslim. Kalau abawani, apakah dua bapak atau bapak dan ibu? Bapak dan ibu. Jadi abawani itu kembali ke al-ab wal-um. Karena dalilnya banyak sekali ya. Contohnya adalah kullu mauludin yuladu al-fitrah fa'abawahu yuhawidani yunassirani yumajisani. Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan suci fitrah, bersih pikirannya, enggak ada kotorannya. Nah, kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah. Siapa kedua orang tua? Bapak dan ibu, abawan. Jadi abawan ini bukan dua bapak, bukan, tapi bapak dan ibu. Nah, ketika bentuknya sama seperti musanna tapi tidak terpenuhi syaratnya, maka bukan dikatakan musanna tapi mulhaq bil musanna. Namanya mulhaq bil musanna. Kalau ini jelas, muslimani dua orang muslim. Ja'a muslimani ay ja'a muslimun wa muslimun. Ini aslinya ja'a muslimun wa muslimun. Kalau ini enggak bisa ja'a abun wa abun. Karena abawani yang dimaksud adalah abul um. Paham ya? Nah, contohnya Umaran. Ja'a Umarani. Umaran itu Abu Bakar dan Umar. Itu berarti apa? Mulhaq juga. Nah, kemudian apa? Al-Qamaran. Dua bulan. Itu maksudnya bukan dua bulan, tapi bulan dan matahari. Maksudnya ya. Nah, seperti itu namanya mulhaq. Bentuknya persis seperti musanna tapi tidak terpenuhi syaratnya. Kalau musanna syaratnya di antaranya harus punya mufrad. Muslimani berarti muslimun wa muslimun. Muslimatani berarti nah, muslimatun wa muslimatun. Cuman kalau ada pertanyaan, boleh enggak kita nulis ja'a muslimun wa muslimun, boleh enggak? Tapi kenapa diringkas seperti ini, kenapa? Apa kaidahnya kemarin? Apa kaidahnya? Mabniyatun ala al-ikhtisar wa takhfif. Al-lughatul arabiyyatu mabniyatun ala al-ikhtisar wa takhfif. Bahasa Arab itu dibangun di atas ringkas dan ringan. Semakin ringkas, semakin ringan, orang Arab semakin senang. Paham ya? Nah, karena kita sekarang mempelajari bahasanya orang Arab, bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Arab ini, sehingga bagaimana caranya kita itu memilih yang ringkas sebagaimana orang Arab juga memilih ringkas. Paham ya? Aslinya boleh ja'a muslimun wa muslimun. Berapa orang muslim? Dua. Tapi kenapa mencukupkan ja'a muslimani? Dah gitu aja. Contohnya yang jamak mudzakkar salim kemarin. Ja'a muslimuna. Telah datang kaum muslimin. Berapa jumlahnya? Wallahu alam, enggak ada yang tahu. Paham ya? Nah, jumlahnya bisa 1 juta bisa. Tapi kalau antum pakai huruf ataf juga boleh, ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun wa muslimin sampai 1 juta. Boleh enggak? Boleh enggak aslinya? Boleh, tapi kan capek. Paham ya? Diringkas ja'a muslimuna, telah datang kaum muslimin, selesai. Kaum muslimin berapa jumlahnya enggak tahu. Banyak. Kalau bolehnya boleh ya. Oleh karena itu seperti itu perlu diperhatikan, karena kita sekarang mempelajari enam kalamnya orang Arab, berbahasa Arab ini, barakallahu fikum, bukan bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Indonesia mungkin masih bisa dibawa kemana-mana, tapi kalau ini bahasa Arab ini. Bahasa apa ini nih? Bahasa Arab. Kembali ke kalamnya orang Arab. Paham ya? Karena bahasa Arab dibangun di atas apa tadi? Ringkas dan ringan. Seperti koma ana, enggak cocok. Kumtu, selesai. Yang ringkas enggak? Kumtu, aku berdiri. Aslinya koma dan ana itu aslinya. Nah, doraba anta. Nah, panjangan itu diringkas dorabta. Udah. Nah, mahum salah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi datangnya dhamir itu terkadang dan fungsi diantaranya adalah memperingkas na'am sebuah kalimat. Dhamir itu kata ganti. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala rajulani, qala i'rabnya di bawah itu antum perhatikan ya, yang ada kitabnya perhatikan ya. Na'am qala rajulani, qala fi'lun madin. Ringkas sekali i'rabnya. Tapi kalau istilahnya memperkuat sempurnanya ditambahin lagi. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi, la mahalla lahu min al-i'rab. Rajulani fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamat raf'ihi al-alif niyabatan 'anil dhammah li'annahu musanna. Paham salah ya? Caranya gitu. Wan nun kita lewati berkali-kali ya. Na'am ahsan, iwadun 'an tanwin fi mufradihi. Nun yang ada pada musanna dan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim, muslimuna muslimani, ada nunnya gitu. Itu nun namanya iwadun 'an tanwin fi mufradihi, pengganti dari tanwin pada isim mufradnya. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai keliru. Berikutnya, wa inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan ya, bulan-bulan, maksudnya bulan ini bukan bulan yang di atas itu bukan ya. Nah, bulan ma'ruf. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Nah, ini juga ma'ruf di kalangan kita kan? Nah, jumlahnya bulan dalam artian jumlah bulan ini kan 12. Nah, bulan ini maksudnya bulan apa ini? Bukan bulan yang itu bukan ya. Nah, ma'ruf ya ini Shofar, Rajab dan semisalnya itu ya. Naam. Nah, syahidnya mana barakallahu fikum isna asyara syahran. Syahidnya isna. Isna di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Dia tidak dikatakan musanna tapi mulhaq bil musanna. Nah, kenapa mulhaq barakallahu fikum? Diikutkan saja kenapa? Karena isna ini enggak ada mufradnya. Gar isnun wa isnun enggak ada. Isna asyara wa isna nanti Arabnya kita lihat inna. Inna ingat-ingat di dalam jurumiyah itu inna punya saudara-saudara perempuan. Inna punya saudara perempuan. Hah? Pertanyaan kali. Inna itu punya saudara perempuan. Ya, saudara perempuannya amalannya apa? Nah, inna dan saudara-saudara perempuannya amalannya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merafakkan khabar. Semula seperti ini. Nam zaidun qa'imun. Ini kan susunan mubtada dan khabar, sama-sama marfu. Tapi kalau kedatangan inna, begitu inna datang langsung berubah dia. Nah, langsung berubah posisinya dia. Inna apa? Zaidan qa'imun. Tawanam. Karena inna ini fungsinya menasabkan isim merafa'an khabar, berubah. Lawan dari rekana. Karena kana juga punya saudara, saudara perempuan sudah kita lewati dalam jurumiyah, nanti akan kita lewati lagi. Diperkenalkan untuk yang kedua kalinya kalau diurutkan dengan jurumiyah. Kan itu namanya. Nah, inna ini fungsinya tadi menasabkan isim merafakan khabar. Kita lihat. Inna harfu taukidin wa nasbin. Naam, tansibul isma wa tarfaul khabar. Mabniyun al-fathhi la mahala lahu minal i'rab. Iddata ism inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhaf asyhur mudhafun ilaih. Gitu enggak? Naam. Indallahi inda dharfu makan mansubun ala dharfiyah al-makaniyah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya di situ fathah nampak. Ya enggak? Naam wa huwa mudhaf wal abdul jalal Allah, ingat-ingat ya. Jadi i'rab itu bukan Allah, itu keliru. Qala Allahu Allah marfu keliru. Qala Allahu Allah mansub keliru. Qala Allahu Allah majrur keliru, tapi lafadznya yang di i'rab itu. Jadi sampai keliru ya. Dalam masalah i'rab aja nah ketat sekali peraturannya. Jadi misalkan antum jumpai kayak gini, lafadz seperti ini. Ini antum i'rab jangan Allah itu. Lafdzul Jalalah. Yang kita i'rab itu lafadznya atau Allah Subhanahu wa taala? Lafadznya atau Allah Subhanahu wa taala? Yang kita i'rab lafadznya bukan Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kita Allah taala marfu, Allah taala mansub, Allah taala majrur. Oh ya, lafadznya ini lafdzul jalalah namanya. Lafadz yang mulia. Paham ya salah ya? Wa lafdzul jalalah Allah itu salah. Wa lafdzul jalalah Allah fa'ilun marfu'un. Nah, itu benar. Ingat-ingat ini ya, jangan sampai naam keliru. Nah, lafdzul jalalah Allah di sini majrur sebagai mudhaf ilaih. Nah, isna asyara, isna sebagai apa? Isim in khobar inna. Khobar inna tadi apa tadi? Mar. Khobar inna apa? Marfu'. Nah, berarti isna itu adalah khobar inna marfu'un. Wa alamat rafihi al-alif niyabatan dhammah li'anahu mulhaq bil musanna. Jangan bawa mudhaf, keliru. Ah, ya, itu keliru kalau antum bawa mudhaf. Nah, terus asyaranya sebagaimana asyaranya? Ya? Na, asyara sebagai na'ibun mana benun. Paham ya, asyara itu pengganti dari nun isnani, ada nunnya enggak aslinya? Nunnya dibuang gitu ya. Kalau disusun dengan asyara ya, disusun dengan puluhan jadi apa? Jadi dibuang nunnya isna asyara. Jadi jangan isna mudhaf, asyara mudhaf ilaih, keliru. Nah, terus bagaimana ini? Nah, asyara adalah na barakallahu fikum nam iwadun anin nun. Sama aja iwadun anin nun atau naibun mana bannun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ini pengganti daripada nah pengganti nun. Karena aslinya adalah isnani wa asyara. Aslinya apa? Isnani wa asyara aslinya. Isnani wa asyara. Nah, isnani wa asyara ada nunnya itu? Isnani ada. Nah, barakallahu fikum ini seperti ini. Aslinya adalah isnani wa asyara. Isnani wa asyara. Nah, nunnya ini ketika digabungkan antara isna dan asyara, nunnya dibuang. Jadi is nam isna asyara. Nah, asyara ini menempati tempatnya nun. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, artinya pengganti nun isna asyara. Asyara berarti naibun mana benun. Paham ya? Pengganti daripada naam nun atau pengganti tempatnya nun. Paham maksudnya ya? Ewa, jadi isna asyara ini bukan mudhaf ilaih. Paham belum? Syahran sebagai apa syahran? Akhizbullah, sudah berulang berkali-kali. Syahran sebagai apa syahran? Tamyiz, apa kaidahnya? Kaidahnya apa kau tahu lo tamyiz? Tiba-tiba orang tahu, kan ada kaidahnya, gak sembarangan. Apa? Yang sempurna sekali yang nyebutkannya. Ingat gak? Kaidahnya al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyizun. Kita ingat-ingat ya. Ingat-ingat sudah kita lewati semua dalam jurumiyah itu. Al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyiz. Nah, itu kaidahnya. Al-ismu. Naam, al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyizun. Isim mansub jatuh setelah adat mesti tamyiz. Isim mansub jatuh setelah bilangan tamyiz. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Masuk enggak itu? Masuk. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Paham belum? Ingat-ingat ya. Apa tadi? Apa kaidahnya tadi? Al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyiz. Jadi ngantum kalau hafal kaidah ini enggak bingung ya langsung. Syarat tamyiz. Kenapa tahu? Karena ide isim masuk setelah adat dan selesai urusan. Dengan kaidah itu lebih apa? Lebih melekat lagi. Tapi kalau tanpa kaidah nanti bingung. Syahran sebagai apa? Tamyiz. Lah tahu dari mana? Ya pokoknya tamyiz. Misalkan, kurang kan? Jelaskan tamyiz kenapa karena kaidahnya ini. Al-ism al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyiz. Paham salah ya? Nah, jadi hafal kaidah itu penting sekali. Pentingnya itu bisa menjabarkan, bisa menjelaskan itu. Tapi kalau enggak hafal kaidah sama sekali ya kurang istilahnya. Naam. Berarti sudah kita selesaikan mengenai alif pengganti daripada dhammah. Naam, barakallahu fikum. Untuk yang masalah nunnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Tidak masalah sedikit demi sedikit, tapi yang penting ada faedahnya yang dicerna atau yang dimasukkan dan serta dipahami, barakallahu fikum. Naam. Ada iskal? Ada iskal antum? Hah? Belum. Naam, barakallahu fikum. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.